Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehat semuanya? Ya. Kesini biasa-biasa aja apa penuh perjuangan? Berarti pahalanya berlipat-lipat. Nah, kalau di depan rumah kita ada pengajian, kita cuma tinggal nyebrang, pahalanya sebut saja tilu. Kalau ke sini mah salapan koma salapan. Jadi kalau jauh, bagi yang jauh, ya tapi kata orang Cigani terima, paham gitu, kedah sering di Multazam. Jadi cen abdi teh caket di perumahan itu kantun kadieu. Cek orang ledeng atau ustad tong di Multazam. Di Darul Ihsan. Cek anu di tengah TSM atulah. Kita tidak bisa memenuhi keinginan semuanya. Oleh karena itu Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya dengan cara membawanya jalan-jalan naik keledai. Tahu keledai, Bu? Apa? Semacam kuda kecil begitulah, ya. Kuda kecil. Nah, keledai ini biasanya dinaiki oleh satu orang karena kecil dan biasanya lebih sering digunakan untuk bawa barang-barang yang ringan, ya. Ini oleh Luqman dinaiki berdua, lewat ke satu kelompok, kata orang-orang teh, ini orang gak punya prikebinatangan. Masa kuda kecil itu dinaiki berdua, lalu anaknya turun, ya, yang di kuda itu bapaknya. Begitu lempat ke satu kelompok, ini bapak gak punya kasih sayang, masa anaknya suruh jalan, bapaknya di atas kuda. Akhirnya bapaknya turun, anaknya naik. Lewat ke satu kelompok. Anak durhaka sih ya. Bapak disuruh jalan, anak disuruh. Anak di atas kan? Darah. Akhirnya turun wedana. Ya. Bodoh cenah kuda dikosongkan gitu. Salah. Lalu kata anaknya, ayah, apa yang harus kita lakukan? Kata anak, kata ayahnya, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Apa Bu? Nah, jadi saya tidak bisa menyenangkan semua orang, ya. Kalau kita terus di TSM, karunya orang selatan, ya, orang sini. Kalau di sini, karunya orang utara, ledeng. Kalau di ledeng terus, kasihan. Jadi akhirnya kita mah ada saat di utara, ada saat di tengah, ada saat di selatan, semuanya terayomi, terjangkau mah harga atuh, soalnya terjangkau, terayomi, ya kan, gitu, ya kan, nomor satu. Baik, pertanyaan pertama, katanya Imam Mazhab lahir lebih dulu dari Imam Hadis, apakah ini betul? Kalau betul, berarti Imam Hadis ini tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah. Terus dari mana beliau-beliau ini, para ahli hadis, bisa meriwayatkan apa-apa ucapan dan perbuatan Rasulullah? Naon eta teh? Saya bisa mengerti secepat apapun dia udah saya bisa tangkap. Tapi masalahnya ada nangkep ente. Saya mah bisa nangkep, ya. Saya bisa nangkep maksudnya, ya. Boro-boro nu bahasa Indonesia, bahasa Inggris udah secepat itu bisa nangkep gimana sih? Jadi katanya Imam Mazhab itu lebih dulu daripada Imam Hadis. Kalau begitu Imam Hadis tidak bertemu dengan Rasul. Begini ya, perlu saya jelaskan bahwa semua Imam Mazhab itu ahli hadis. Bagaimana dia tidak paham hadis gitu. Tapi yang pasti ya, yang namanya Imam Mazhab dan Imam Hadis itu, Imam Hadis itu orang yang pakar bidang hadis. Contoh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi. Nah itu namanya Imam Hadis. Artinya menggambarkan kepakaran. Ya, Kalau imam mazhab itu imam fikih, menggambarkan kefakaran dalam ilmu fikih. Jadi yang namanya ilmu Islam itu banyak cabangnya. Ada ilmu akidah, ya, itu kuliahnya di Usuluddin. Ada ilmu syariah, ya, kuliahnya di Fakultas Syariah. Itu kemudian syariah pecah-pecah lagi. Sekarang itu banyak lagi pecahannya. Ada lagi bidang dakwah, ya kan gitu. Dan seterusnya seterusnya. Jadi yang namanya ilmu Islam tuh cabangnya banyak sekali gitu. Seorang ahli tafsir belum tentu dia memahami hadis. Maksudnya dia belum tentu pakar hadis. Pakar hadis, pakar hadis. Pakar tafsir gitu. Makanya pakar tafsir suka merujuk ke pakar hadis. Mirip seperti dokter, ya. Dokter dia merujuk ke ahli anestesi ketika dia akan membedah anestesi, ya kan gitu. Nanti dirujuk juga kepada ahli darah kalau dia ada masalah darah saat ada operasi, ya kan begitu. Jadi yang namanya ilmu itu dia tidak mandiri. Ilmu itu satu sama lain saling terkait. Nah, masjid ini disiplin ilmunya banyak. Satu, arsitek. Bukan hanya arsitek saja, teknik sipil. Bukan hanya teknik sipil saja, ya, desain interior, desain eksterior. Apalagi? Apalagi? Ilmu akustik, ilmu persuaraan. Ya, iya teh aya pakarna. Ya. Jadi kalau misalnya ingin masjid itu bagus, ieu lin asal masang. Di dieu we pantes namah jeung di dieu. Enggak ada ilmunya, ya. Makanya kalau Anda sholat di Masjidil Haram, walaupun ieu si pengeras suara di dieu enggak akan ngejelengeng. Allahu Akbar. Ya. Ya enggak sih? Memang susah sih kalau belum ke Masjidil Haram, ya. Jadi ini tiang nih, ini tiang. Di Masjid Nabawi atau Masjid Dalam, ini tiang. Ini speaker, tapi kan kecil. Nggak bodoh kayak gitu, kecil. Gitu. Nih, di sini nih. Allahu Akbar. Suara imam di telinga saya ini sama dengan yang di tengah, sama yang di sana, sama di sana, sama di sana. Itu ilmu akustik, ilmu persuaraan. Jadi kalau masjid ini berdiri, jangan Anda kira hanya arsitek wungkul. Tapi orang awam nek ya, arsiteknya alusnya. Emang mun arsitek wungkul mah teu bisa ya teh. Ya kan dihitung berapa kolom, berapa tiang. Terus dia harus nyangga itu apa? Berapa kekuatan, berapa ton dihitung. Berarti fondasinya kudu sabara meter. Terus diukur kedalamannya, kekerasan itu disordir kekerasan tanahnya. Tete pakarna beda-beda, termasuk menentukan kiblatnya. Ada ahlinya. Ulah iya mah, cik tingali matahari kemana? Oh kaditu. Matak aya kan masjid nu mimbarna kaditu. Nyerong bu, nyerong, nyererong gitu kan. Paham ya? Nya tete, iya ada. Ya iya mah merenan pas sugannya, sugan gitu. Ya, ya karena kan tandanya ini. Kan ada masjid yang disuruh nyerong. Tadi RT tilu di rumah Anda gini kan. Masjidna ka dieu nya bangunan teh. Ari jamaah ka dieu. Gitu. Bahkan kata imamna kalau mau salat teh nyerong, Bapak Ibu nyerong. Nyerong. Naon cik? Kenapa? Karena waktu bikinnya itu tidak pakai ilmu. Dikira-kira saja. Kayak masjid batur ka mana? Oh, kadinya. Nges we ieu we. Barudak. Tali ka ditu tarik. Talian ka ditu, tarik, tarik, tarik. Sok, nges, nges, nges. Nges cukup. Kieu Pak Haji, enggak, cukup sakitu. Cek si Pak Haji nanti da gaduh artosnya. Narurut sok-sok. Yeun we. Ari geus jadi datang pakar. Pak Haji kirang nyengkong. Ah, atuh sajadah nawe bengkolkeun. Matak sok aya kan, ya. Bapak Ibu nyerong, nyerong, nyerong, nyerong, nyerong. Tak kikih, kikih, kikih, kikih. Jadi itu karena kurang ilmu. Kebayang enggak? Jadi semua itu ada ilmunya. Ya, ini masjid banyak pakar di situ. Baju yang saya pakai itu banyak pakar di situ, dari mulai tukang nanam kapas, tukang nenun. Lalu benang itu di ditenun, lalu dikasih warna. Warnanya juga beda-beda. Dan ada warna begitu dicuci hidung kabeh. Tapi ada juga begitu dicuci baju hitam saya ini nyambung dengan yang putih enggak masalah. Kan gitu. Sebab kalau baju hitam ini luntur, bagaimana? Kayak ya jadi hideung atuh. Jadi hideung. Nah, artinya beda-beda. Beda-beda pewarna. Beda-beda pewarna. Jadi, Bu, saya ingin cerita dalam di bidang ilmu Islam juga begitu. Jadi keliru kalau mengatakan imam mazhab lebih dulu daripada imam hadis. Tidaklah. Bisa sejaman, bisa tidak sejaman, karena kepakaran yang beda-beda. Imam Syafi'i itu imam mazhab, tapi beliau faham hadis, gitu, faham tafsir, faham Quran, hanya kuatnya di bidang fikih, gitu. Ibnu Abbas itu kuatnya di bidang tafsir. Abdullah bin Umar kuatnya di bidang fikih, hukum, gitu. Khalid bin Walid kuatnya bidang peperangan. Urusan perang kasih ke Khalid bin Walid. Jangan nanya hukum. Kan gitu. Jadi saya ingin cerita di sini, saya ingin meluruskan tidak benar imam mazhab lebih dulu pada imam hadis. Tergantung kasusnya sahahela jalmina, siapa pakarnya. Ya, yang pasti memang semua orang oleh Allah diberi kelebihan dan kekurangan. Ya. Jadi manusia mah tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia sempurna, selalu ada kurang-kurangnya, ada lebih-lebihnya. Ya. Dalam segala hal termasuk suami ibu. Suami ibu teh benghar tapi pedit kelemahannya tuh. Kaya tapi pelit. Ya. Ari suami teman ibu mah dermawan tapi miskin. Kan aya wae kelebihan. Kan aya yang kaya serba ada tapi pelit. Ayah beli motor enggak usah jalan kaki we. Meh sehat meh wawag gitu. Sok tekudu lah. Motor-motor jeba kudu bayar STNK, kudu bayar bensin. Geus jalan we, naik angkot cash bayar 10.000, finish selesai. Motor-motor padahal eta kaya. Tapi boleh jadi ada yang dermawan. Ayah mamah pengen beli motor, sok mah tong motor, mobil ari aya artos mah. Sok. Mobil ge ayah mah enggak masalah kalau ada duit mah da. Nya sok. Teu kudu motor atuh usum hujan kieu, ya Allah. Mobil ari ada uang mah. Ayah-ayah, ieu rumah teh kayaknya harus direnov. Apa? Renov, ratakeun. Bikin 3 lantai, bayar konsultan termahal. Sok ari aya artos mah. Da ayah mah moal pedit. Bu, ingin punya suami yang kaya tapi miskin apa kaya tapi pelit apa dermawan tapi miskin? Nah, eta Anda mah suka jawab sesuatu yang saya enggak tanya. Kaya tapi dermawan, dermawan tapi kaya. Pak, saya mah teh nanya eta. Der bikin judul. Balik ke yang tadi. Jadi Anda kalau lihat orang banyak lebih, Anda perlu tahu dia pasti punya kekurangan. Makanya manusia mah diciptakan kurang. Diciptakan tidak sempurna. Tidak. Jadi paling bukan sempurna, dia diberi banyak kelebihan. Tapi belum tentu sempurna, ya. Contoh dalam dunia keilmuan, ada orang diberi banyak kelebihan, tapi pasti dia punya kekurangan. Gitu. Ada orang yang logikanya tajam, filsafatnya kuat, bicaranya menarik segala macam. Kelemahanna naon? Teu bisa ngagambar. Jeung tulisannya butut. Sampai mahasiswa teh kieu, naon sih teteh? Pak, eta teh naon? Manya teu kabaca nu kieu? Gitu. Ya kan? Ya sekarang alhamdulillah kan sudah modern pakai laptop. Zaman dulu ada dosen nu pinternya luar biasa, nulis teu kaharti. Menurut Wilbur Schramm. Naon eta? Pak, eta teh naon? Wilbur Schramm. Masa kalian tidak bisa baca? Ya. Terus gitu. Tapi ya itulah. Allah telah menciptakan manusia tidak sempurna. Aya nu geulis teu bisa masak. Bahkan masaknya pakai piring gitu. Da sieun kasebrot teh. Bahkan pakai helm full face. Mamah naon? Cien kasebrot mamah. Aya ibu-ibu Pak gelis Pak, tapi teu bisa masak. Mun masak teh agak-agakan. Masak tahu teh. Pareman heula balikeun hurungkeun deui. Karena takut luka kan takut css, gitu. Ya udah, pokoknya mah gitulah jawabannya mah, ya. Jadi tidak selamanya imam mazhab lebih dulu dari imam hadis atau tidak selamanya imam hadis, bahkan ada yang imam mazhab sekaligus dia imam hadis sekaligus jadi imam mazhab. Seperti Imam Syafi'i, beliau ahli hadis tapi juga sebagai ahli fikih. Dan beliau dikenal dengan mazhab Syafi'i. Dan beliau juga hafal Al-Quran. Ya, gitu. Ari anda naon? Kita mah pembelajar. Beliau pakar. Kita pembelajar. Tapi beliau tidak mungkin jadi pakar. Kalau tidak jadi, jadi rumus pertama, hidup ini kudu jadi pembelajar. Allah itu sangat menyukai orang-orang yang suka belajar. Urusan jadi berilmu atau tidak, kumaha bawaan. Kan ayah nu belajar kemana-mana, catatan we loba. Oh, catatan. Catatan mah banyak. Tapi tiap nyatet besoknya teh ini teh naonnya? Da waktu itu mengerti aku teh. Ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bisa di sini ada. Bisa saya tahu di sini ada. Di sini ada. Jadi buku nanti banyak catatan. Pertama, Ustadz Aam catat. Nanti ada Ustadz Miftah Farid catat ya. Segala ustadz ayah. Tapi gini, ya tenaunya. Bahkan pahili catatan Ustadz Aam dengan Ustadz Miftah Farid. Bu, bisi ada yang begitu di sini. Ayah, ada geus kabaca ayah. Tapi kan kan saya mah santun. Bisi ada, padahal geus kabaca ayah. Da. Bu, jangan putus asa. Yang Allah lihat itu ikhtiarnya, bukan hasil. Itu maha adilnya Allah. Allah itu melihat proses, bukan hasil. Apa bu? Allah melihat proses, bukan hasil. Ya, orang belajar Quran gak bisa-bisa. Dia makin terus belajar, Allah makin banyak memberikan pahala. Walaupun boleh jadi kemampuan baca Qurannya sederhana. Tapi Allah melihat ikhtiar dia. Gitu. Makanya Quran mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Siapa yang berat timbangan amal baiknya. Artinya dia melakukan proses yang berkesinambungan dengan penuh kerja keras, sekalipun boleh jadi dia tidak bisa-bisa. Nah, mantak saya mah di satu sisi karunya, di satu sisi kagum. Ada orang yang belajar Quran udah 3 tahun, ya, tapi gak bisa-bisa. Ya. Panjang pondokna terutama. Dali likal. Li nanti panjang pisan. Zalikal kitabu. Padahal eta belajar Quran geus 3 tahun. Saya kagum dari segi apa? Belajarnya. Saya prihatin dengan hasilnya. Tapi Allah akan memberikan pahala terbaik kepada dia karena dia 3 years learning. Walaupun dalikal kitabu. Satu ayah, ibu can mangihan, saya mah pernah. Ayo bu, baca bu. Dalikal kitabu. Aduh. Aduh ya Allah Gusti, ampuni hamba ya Rabb. Ah lanjut. Baik, pertanyaan kedua. Tapi kan orangnya teh saya sebut, jadi kan tidak menghinakan seseorang kan. Walaupun orangnya teh aya di dieu. tapi ku saya teh disebut kan, saya enggak nyebutin orang, tapi saya tahu ada orangnya. Kieu we orangna teh. Gitu. Kieu cenah. Manehna ngomongkeun urang. Dia ngomongin, bu diamnya tak ngomong cicing nek, ulah iya mah abdi eta teh, nah awas kete disebarkan deh, ya, ya kang. Baik, pertanyaan kedua, Saya seorang ibu yang suami saya sudah meninggal dan saya tidak memiliki anak. Boleh nggak kalau harta saya dihibahkan ke keponakan, tapi keponakan saya hanya ke satu keponakan saja? Mohon penjelasannya. Iya, ibu ini punya suami, suaminya sudah meninggal. Saya mengerti, tapi Anda kan Anda kan geus deui. Jadi saya tahu kenapa saya ulangi anu ke naon sih? Aya di antara Anda. Saya mengerti. Nyenyenyenyenya ngerti. Cek saya ge boro-boro bahasa Indonesia Arab bege hayu. Nyenyenyenyenyenya. Oh gitu. Nyenyenyenya Inggris nyenyenyenya enggak gitu. Ari Anda ku bahasa Indonesia kemonakan? Ya. Bu, jadi ada seorang ibu punya suami, suaminya meninggal, enggak punya anak. Lalu dia mau hibahkan harta kepada keponakan, tapi tidak semua keponakannya, cuma satu keponakan. Bolehkah? Ya kalau Anda nanya boleh dan tidak, yang namanya hibah mah mau ke keponakan, mau ke tetangga, mau ke siapapun, hibah mah boleh. Kalau bicara boleh dan tidak, ya. Saya teh ini punya HP, asah yang masihan, teh ketang tong HP ya, mikrofon. Tong lebar HP mah. Coba mahal mung. Mahal mah entang tong mahal eta mah. Mikrofon mah keuna da nu DKM ya. Nah, misalnya ya mikrofon, saya tiba-tiba pengen ngasih ke si A, ke si B, ke si C, enggak apa-apa. Jadi sebenarnya yang namanya hibah, hadiah itu kepada siapapun, berapapun enggak masalah. Nah, tapi masalahnya Nabi suka mengatakan kalau keponakan itu dianggap sebagai anak kita, ya. I'dilu baina abnaikum, adillah kepada anak-anakmu. Ini memang ditujukan kepada anak kandung. Bu, Pak, saya ingin cerita dulu bahwa ketika kita memberi kepada anak, apapun boleh. Tapi kata Nabi, i'dilu baina abnaikum. Adil kamu antara anak-anakmu. Jadi jangan sampai anak saya menjadi iri terhadap adik atau kakaknya. Dikit-dikit ke AA, dikit-dikit ke AA, dikit-dikit ke ade, dikit-dikit ke ade. Nah itu teh membuat cem. Jadi kalau mau ngasih, kumpulin semuanya, ya. Nih papa kasih ke ini, kalau teteh ini, kalau ade ini, gimana, ya. Jadi enak secara akal sehat bapak nate henteu pilih kasih, ibu nate enggak pilih kasih. Ini terutama kita kepada anak kandung, ya. Nah, kalau keponakan itu sebenarnya dia tidak dapat apa? Tidak dapat warisan. Yang dapat warisan itu sebenarnya ibu bapak dari keponakan itu. Saya dengerin ya, saya ulangi ya, beda ada. Naon sih ibu bapak itu keponakannya. Ini saya tidak punya anak misalnya, ya, misalnya saya tidak punya anak, ya, terus saya meninggal, ya, harta saya itu sebagian untuk istri saya, kan masih ada sisa nih, sisanya sebagiannya untuk ibu saya udah meninggal juga, jadi saya meninggal nggak punya anak, maka istri saya dapat warisan, lalu warisan sisanya ke siapa? Pada adik-adik saya. Bukan kepada keponakan saya. Paham gak sih? Jadi tidak loncat kalau waris mah. Ya. Kalau seorang istri ditinggal wafat oleh suami dan tidak punya anak, istri dapat berapa bagian? Buka surat An-Nisa. Ngarang setengahnya hayang we setengahnya teh. Anda ini istri dapat berapa? setengahnya etama kamu yang mau setengahnya belasan coba mana. Oke, atas ya nih bu ya. Ya Nisa. Ayat berapa? ayat 12. Coba lihat, coba lihat. Ah, Bu, ayat 12. Saha nu tadi nyebut istri hayang setengah? Waktu saya bilang, kalau saya meninggal, saya enggak punya anak, istri dapat berapa? Setengah. Saha nu berteriak setengah? Tingali ya, pi duit. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyati yusi biha awdain. Walahunna rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum walad falahumma thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyati yustusu nabiha awdain. Jadi menurut ayat itu, ibu, ibu teh dapat berapa? Ari Anda macan teh bie. Keke setengah-setengah naon sih? Henteu bie, setengah-setengah. Sok baca gerak terjemahannya, baca. Bila suami istri, suaminya meninggal, tidak punya anak, istri seperempat. Kalau punya anak, istri seperdelapan. Keke setengah ti... Ya setengah ti mana? Cik atuh kana harta tetong harot-harot teuing. Bapak ya tinggal di pamajikan Anda. Jadi... istri bapak meni harot-harot teuing. Keke, geus aya ayatna ge. Urang mah yang setengah. Kan Allah menyebutkan nih ya, walahunna rubu', dan bagi istri yang ditinggal wafat suaminya seperempat, mimma taraktum, dari harta yang ditinggalkan oleh kamu wahai suami, illam yakul lakum walad, jika tidak punya anak. Tapi kalau punya anak, maka falahunna thumunu, seperdelapan. Jadi ibu sabaraha? Kalau punya anak, nah jadi sebut saja tadi kan pertanyaannya dia nggak punya anak, jadi si istri itu hanya seperempat, berarti masih banyak tuh sisa harta. Kabayang teu mun hartanya sa miliar, seperempat sa miliar sabaraha? 250 juta. 250 juta. Kikian teh lagi mikir tete. Nah. Jadi kalau saya punya harga satu, punya harta 1 miliar, saya enggak punya anak. Seperempatnya 250 juta untuk istri. Kalau saya meninggal, 750 juta ini banyak sekali sisanya. Ibu saya udah enggak ada, bapak saya udah enggak ada, anak enggak punya. Maka ini turun ke adik atau kakak saya. Kalau karena saya enggak punya kakak, berarti ke adik-adik saya. Tah nu 750 teh dibagikan ke adik-adik saya. Istri saya mah cuma 250 juta. 750 jutanya ke adik-adik, bukan ke keponakan. Makanya ya anak itu dia bisa membuat harta tidak keluar dari rumah, apalagi anak laki. Anak laki mah harta itu hanya sampai di dia. Saya punya anak laki, adik saya banyak, saya meninggal, sudah, adik saya sepeser pun gak akan dapat. Kenapa? Karena saya punya anak laki, klek, ketutup. Jadi anak laki-laki itu bisa menghijab harta dari siapapun. Menghijab. Lalu yang dapat harta kalau saya meninggal, cuma ibu saya, karena ibu saya masih ada. Kalau ibu saya sudah tidak ada, cuma anak dan istri saja. Istri dapat berapa? Saya kan punya anak laki dan perempuan, punya istri. Saya meninggal, istri saya berapa? 98. Seperopat. Anda teh Gusti ya Allah, cik atau karena harta teh meni harot-harot teh. Tadi hayang setengah, ayeuna hayang separapat, seperdelapan. Jadi kebayang gak? Istri saya seperdelapan, kalau ibu bapak saya sudah tidak ada, ayeuna kalau harta saya 1 miliar, 1/8 sabaraha? Rp125 juta. Dan? 25 juta. 125 juta. Jadi, kebayang enggak? Bagian anak tuh gedenya luar biasa. Saya punya harta 1 miliar. Ya. Meninggallah saya. Istri saya cuma 125 juta. Sisana sabaraha? 875. 875 juta. 875 juta. Dibagi kepada 3 anak saya, anak laki dapat 2 kali bagian perempuan. Closing, tutup, dah. Udah. Adik-adik saya enggak dapat. Nah, itu anak laki fungsinya. Jadi dia mengunci. Kalau anak perempuan enggak bisa mengunci. Misal, saya punya 3 anak perempuan, istri saya 1/8, anak saya yang 800 berapa? 875 juta. Dibagi kepada anak saya yang perempuan, nanti adik saya bisa dapat bagian juga. Karena tidak di closing, tidak ditutup. Tuh, Anda mah hari geus ngomong harta teh hulang-huleng. Langsung anak ieu. Jadi mamah bakal menang. Saya tahu Anda mah keur mikirin diri sorangan. Karena kieu mama bakal menang, kan ayah anak 2 laki perempuan, berarti mama 1/8 harta ayeuna teh aya, berarti mama. Pak, ya kalakuan istri bapak, Pak. Jadi nu dipikirkan teh berarti mama. Ya kan? Ya gitu. Jadi harta warisan mah simple kalau tidak pecah. Nah, yang rumit itu kalau kayak Sus kayak tadi, ya. Nah, dia enggak punya anak, dia punya adik. Sebenarnya ke adiknya, tetapi dia hibahkan kepada salah satu keponakannya. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Tapi Anda kudu lihat adik-adik Anda juga. Saran saya jangan seluruhnya. Misalnya harta saya 1 miliar. Karena saya nyaah ke salah satu keponakan, ya. Saya kasih keponakan saya 200 juta. Misal. Hibah-hibah. Berarti saya masih hidup. Nah, sisanya biar dia jadi milik warisan adik-adik saya meninggal. Supaya adik-adik saya menjadi tidak benci kepada keponakannya. Ah, dabu manusamanya sasoleh-soleh nage. Angar we keheul atuh. Ibu kuna dapat 200 juta, kabeh ku keponakan. Geuleuh, emang naon sih maneh? Apa sih? Bu, jadi manusia mah gitu. Ya. Nah, jadi dengan demikian, kalau Anda bertanya, boleh enggak Pak Am kepada salah satu keponakan? Boleh, saya katakan. Tapi ketika Anda hidup, sudah dihibahkan. Nah, jadi ketika hidup, misalnya Anda punya uang 1 miliar, ya kan gitu. Suami Anda sudah meninggal. Ya, ini kan si ibunya. Duh, uang saya ada 1 miliar nih, ya kan? Gitu. Nah, hibahkan ke keponakan. Tapi kudu ingat, kalau semuanya nanti adik-adik Anda tidak dapat. Kan udah habis. Gitu. Jadi boleh menurut saya, semuanya juga. Tapi coba gunakan nurani. Bisi adik-adik saya, adik-adik Anda juga, nanti ya setidaknya lah berpikir. Berjaga-jaga, jangan sampai menimbulkan kecemburuan. Nah, gitu. Nah, Anda yang punya anak angkat, dengar baik-baik, anak angkat tidak dapat warisan. Jadi anak angkat mah dapat hartanya melalui 2, hibah atau wasiat. Nih, saya misalnya punya anak angkat. Ya, saya masih hidup, saya udah kasih dia. Hibah. Ya. Ke anak angkat 17 tahun. Ya baik atau lucu juga. Nah, jadi karena anak angkat nanti saya ambil di usia 17 tahun, ya gitu. Lucu pisan, saya kasih sebelum saya meninggal. Kan gitu. Ya, oke. Okay. Kang, brief dulu. Jadi untuk hari ini Bu, maaf saya tidak terlalu lama karena jam 1 saya sudah ada di Bekasi, ada live di TV One, ya. Sehingga di Damai Indonesia. Sehingga nanti begitu saya beres, teman-teman jangan dulu bubar, karena Anda tuh suka mengganggu sekali saya keluar. Jadi, jadi Anda menghalangi jalan saya. Jadi, diam, diam, ya, saya keluar. Setelah mobil saya keluar, brul barudar. Sebab saya pernah sampai 40 menit kehalanganku saudara-saudara di sini. Ya? Ya, jadi, karena saya dikejar waktu, ya. Kebayang jam 1 harus sudah ada di, jam 1 on stage. Makanya saya suka minta sama mereka, tolonglah saya menjadi pembicara kedua atau pembicara ketiga. Bisi di jalan ada kemacetan dan seterusnya. Ya, ya break dulu. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, beberapa pertanyaan telah dijawab dan bisa menambah hasanah intelektual kita, Insya Allah. Baik, kita akan break terlebih dahulu untuk penggalangan dana yang akan dibantu oleh rekan-rekan aktivis. Kepada rekan-rekan aktivis, dipersilahkan.